Nek sing model anyar-anyaran sing fase-fase tak delok sik kok. Anak kulino sapa pendopo kabupaten, kulino intak intik nyangking proposal aku rondo wegah kon ngamini. Apa maneh ngomai magrong-magrong santrine kere-kere. Mobile apik-apik, mewah-mewah, omahe kaya istana, pondoke elek, santrine digaweno WC sing elek-elek, kamar elek. Dekne mewah-mewahan. Mbok Allah, Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain barakatan fir rizqi. Ana bocah yatim melu mondok ditarik kon bayar, aku kon ngamini gah. Lho kok mentolo to? Ana wong melarat mondok nang kono ditarik kon bayar, mbayare larang. Bocah yatim tarik kon bayar. Gah aku kon ngamini ngono. Dene sugih duit akeh arep dienggo apa? Kok do meneng kene? Oh iya lali gak waras soalnya. Arep nggo apa duite? Nah, aku wani ngene aku yang duwe yatim ya, mondok nang ngono kuwi gratisan rasa bayar. Tapi ora aku sing bandani ya sampeyan-sampeyan sing tau ngundang aku ngene. Aku meng diliwati tok. Ngopo? Lah. Dengan tani warasmu ya ora rampung-rampung ngajine. Ngarepe kudu alon-alon. Penyakit model ngono iku ngarepe kan kudu alon-alon. Makanya ya. Nyumbang ngapunten. Wong piye nek kadang ndongane rambut janji tapi mandi-mandi. Ya perkara ngoten niku, urusane niku karo ati. Nyambunge nyang Allah kuwi gawe ati. Rasa wong biyen nek ngarane. Wong kok njuk nyalahke selawatan iki. Bocah-bocah sing selawatan iki mbok takoni, artine apa Mas sing bawa cah mau? Mbuh. Wong sepuh-sepuh selawatan ana kae. Asyarakat abadaru alaina takoni artinya apa? Mbuh pokoknya sholawat aku tukarun jenengan diajak zikir kali Gus Nanang kemana kali Romo Yai Ibnu Katsir diajak zikir kali Mbah Yai Abdul Hakim sama diajak zikir ngobok kalimatnya sama gak cetok wih. Ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin, ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin, artinya apa? Mbuh! Pokoknya zikir. Ya kaya gini ini sama dikai ceramah yang disampaikan apa? Apa karena mbuh! Melu ngaji, pokoknya ngaji barokah, barokah paham ra paham urusan buri, yang penting melu ngaji nyambung ning ati, makane padha ana cah nom-nom, ana bocah nom-noman kurang mula gundang duit joget ambe. Hae, hae. En joget mau ser-muser ambe wasik. Ambe hae, hae. Gobyos keringet sirahe gobek-gobek. Tekoki karo kancane. Joget Mas. Iya, hae, hae. Wasik. Lagune apa Mas? Mbuh. Penyanyine sapa Mas? Mbuh. Ditekoni lagune apa mbuh? Penyanyine sapa mbuh? Gak roh pokoke. Pokoke. Ayo edan bareng ayo. Ngono kuwi. Lha urusan karo Gusti Allah yang ngono kok. Makanya ya. Ada